بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أخذنا أمس الضابط الأولى في جواز فصل الضمير مع إمكان الفصل. نعم، في جواز فصل الضمير مع إمكان الوصل الذي يسمى بباب ماذا؟ باب سلني. نعم، باب سلنيه. طيب، فما الضابط عندك يا عبد الله؟ نعم، وليس مرفوعا. أن يكون الضمير ثاني ضميرين. نعم، أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا. طيب، نعم، فيه ثلاثة نقاط. الأول أن يكون الضمير ثاني ضميرين. نعم، لأن كلاهما ضمير خرج به ماذا؟ مثل لا، نعم، أن يكون الضمير ثاني ضميرين خرج به الظاهر. نعم، خرج به ظاهر زيد ضربه عمرو. طيب، وغيره. وأولهما أعرف من الثاني خرج به أعطيته إياك. نعم، أعطيته إياك، لأن الضمير المخاطب في الأصل أعرف من الغائب وليس مرفوعا، خرج به ضربته. نعم، طيب، لأن الأول مرفوع في محل رفع فاعل. طيب، ندخل في الثاني. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: والضابط الثانية أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها، سواء كان مسبوقا بالضمير أم لا. Dhabit yang kedua yaitu hendaknya dhamir itu adalah khabar untuk kana atau salah satu dari akhwatnya, baik didahului dengan dhamir atau tidak. Sahib qawluhu li kana au ihda akhawatiha qala syekhuna Abu Bilal fihi nadhar. Faqad qala Jalaluddin As-Suyuti fil Hamah: أما أخوات كان فيتعين فيها الفصل كما في البديع وغيره. نعم، dikritisi perkataan Ibn Hisham bahwasanya untuk bab yang kedua ini bab untuk kana dan akhwatnya. Suyuti mengatakan kalau akhwatnya Ikhwanifillah ini, nah, harus apa? Fasl, harus dipisah. Berarti cuma kana saja, makanya na'am disebut dengan bab kuntuhu. Na'am, bab kuntuhu. Salnihi wa kuntuhu. Jadi untuk mengingat-ingatnya, yang diperbolehkan fasal dan wasal dalam kondisi ikhtiar adalah bab salnihi dan kuntuhu. Adapun akhwat kana ini harus apa, dipisah. Kaqaulihi laisa iyaya wa iyaki wa la takhsha raqiba. Laisa iyaya wa iyaki wa la nakhsha raqiba. Wa shadda qawluhum laisi wa laisak. Laisi wa laisaka. Nah, tidak boleh digandeng. Naam. Tayyib. Kedua dhamir ini. Wa mimman jazama aidan bi ta'ayyunil fasl fi akhawatiha Abu Hayyan. Dan ini pendapat yang rajih. Untuk selain kana akhwani fillah dari akhawat kana, ini harus apa? Harus dipisah. Naam. Tayyib. Laisa iyaya wa iyyak. Nah, berarti untuk laisi berarti laisa iya ya. Laisaka harusnya laisa iyaka. Nah, dan perhatikan untuk dhamirnya an yakuna dhamir khabaran likana. Berarti ini pendapat yang rajih sampai di sini. An yakuna dhamiru khabaran likana sawa'un kana masbuqan bin dhamirin amla. Nah, sama saja apakah didahului dengan dhamir atau tidak. Nah, disinilah apa perbedaan dengan bab sebelumnya. Wa bihadza faraqatil mas'alatan ula. Nah, kalau masalah yang kedua, masalah yang pertama itu kedua-duanya harus dhamir. Naam. Fal awwal lahu as-sadiqu kuntahu. Namasbukan bi dhamir. Naam. Fal awwal lahu as-sadiqu kuntahu. Naam. Di sini khabarnya mana? Ahmad. Khabar kananya mana? Dhamir ha. Naam. Dan dhamir ta sebagai apa? Sebagai isim kana. Berarti ini hampir sama dengan permasalahan awal, yaitu naam ada dua dhamir. Taib yang pertama lebih ma'rifat. Naam. As-sadiqu kuntahu. Adapun wasani, yaitu yang tidak didahului dengan dhamir, nahu as-sadiqu kanahu zaidun. As-sadiqu kanahu zaidun. Ha di sini sebagai apa? Muhammad. Ha sebagai khabar, isimnya zaidun. Taib. Dan boleh ikhwan fillah dibalik. As-sadiqu kana iyyahu zaidun, dipisahkan. Boleh kana hu zaidun, boleh kana iyyahu zaidun. Ya juzu laka an taqula fihima kunta iyyahu, as-sadiqu kunta iyyahu. As-sadiqu kana iyyahu zaidun. Qala wa tafaqu ala anna al-wasla arjahu fi surati al-ula idza lam yakun al-fi'lu qalbiyan. Nahmu salnihi wa atinihi. Dan mereka sepakat bahwasanya menyambung khanifillah ini lebih rajih pada bentuk yang pertama, yaitu bab salnihi, apabila fi'ilnya bukan fi'il qalbi. Nah, tapi fi'il untuk fi'il-fi'il perbuatan zahir. Nahmu salnihi. Salnihi di sini naam dari apa? Dari sa'ala, bermakna istaqo, meminta. Bukan bertanya, tapi meminta. Wa abtinihi. Abtinihi. Walidhanika lam ya'tin tanziru illa bihi. Ini salah satu murajjih bahwasanya tidak datang dalam Al-Quran kecuali dengannya, yaitu dengan wasl, digandengkan kedua dhamir tersebut. Aqaulihi ta'ala anulzimukumuha. Nah, anulzimukumuha. Kalau mau dipisah jadinya bagaimana, Zakaria? Anulzimukumuha. Hah? Nah, anulzimukum iyaha. Nah, anulzimukum iyaha. dua domain. Yang pertama lebih makrifat, yang kedua apa? Boleh dipisahkan. Anulzimukumuha dengan digandeng atau anulzimukum iyaha. Taib. Irobnya ikra. فائده ضمير مستتر وجوبا تبعه نحن والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول والميم علامة الجمع والواو للإشباع للإشباع عين حرف متولد من إشباع الضمة لا لا واو الجمع والهاء ضمير متصل مبني على السكون Baik. Jadi nama asalnya anulzimukum ha, kemudian apa ditambahkan wawu lil isba agar apa, untuk apa, mengenyangkan domahnya ini secara secara mudahnya. Baik. Sehingga bisa ditambah mimnya anulzimukum ha. Berarti domir kaf nam maf'ul bih awan dan domir ha maf'ulun bih thani. Iyas al-kumuha. Kalau di fasal jadinya bagaimana, Mbak Zain? Iyas al-kum iyaha. Nam Iyas al-kum iyaha. Nam i'rabnya Yas'alu fi'lun dhari'un majzumun bi'in wa 'alamatu jazmihi as-sukun wa fi'il syart wa fa'iluhu dhamirun mustatir jawazan taqdiruhu huwa wal kaf dhamirun muttasil mabniun 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih awwal wal mim 'alamatun jam' wal waw lil isba' wal ha dhamirun muttasil mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi thani. Kemudian fa sayafikahumullah. Kalau mau dipisah bagaimana, Ahmad? Fasayakfikahumullah. Ini dalam kondisi wasal digandeng. Sekarang kalau mau dipisah, walaupun marsul tapi boleh. Fasayakfika iyahumullah. Nah, i'rabnya Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rab fa harfu 'athfin wa istinafiyah. Sin as-sin harfu tanfis. Yakfikahumullah. Yakfi fi'l mudhari' al-marfu' wa la matrafihi dhammatu al-muqaddarati 'ala al-ya'. Mana min zuhuriha athiqal wal kaf dhamirun muttasilun min ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul fa sayakfika mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ul bi awal wal ha dhamirun muttasilun min ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ul bi thani wal mim alamatul jam' Allah fa'ala ma qala matrafi dhamma. Tayyib. Wa ikhtalafu fi ma idza al-fi'lu qalbiyan. Nah. Kemudian khilaf kalau fi'ilnya qalbi. Nahwa khiltukahu. dhanantukahu. Nah, fi babi kana nahu kuntahu wa kana Zaidun. Faqala al-jumhur al-fasru arjah fihinna. Waqtara Malik, waqtara Ibn Malik fi jami'i kutubihi al-wasla fi kana. Waqtalafa ra'yuhu fil af'al al-qalbiyyah fataratan yuwafiqu al-jumhur fataratan yukhalifuhum. Taib. Kalau tadi untuk nam fi'il yang selain qalbi, maka yang rajih apa? Wasl. Yang rajih adalah wasl. Nah, dengan disambung sebagaimana datang Al-Quran dengannya. Kemudian kalau fi'ilnya qalbi, seperti apa? Dhanantukahu, khiltukahu, yakni apa? Aku menyangka. Sangkaan kan ada di hati. Yakin ada di hati. Juga apa pada bab kana? Kuntahu kanahu Zaidun. Jumhur mengatakan al-fasl arjah fihinna, yaitu memisahkan lebih rajih. Alasan jumhur apa? Allala bi'anna dhamira khabarun fil asl. Wa haqqul khabari al-infisalu qabla dukhulin nasikh. Fayatarajjahu ba'dahu. Naam. Dengan alasan bahwasanya dhamir ini kedudukannya adalah khabar pada asalnya. Dan hak khabar itu terpisah sebelum masuknya apa nasikh. Khabar kan dipisah. Nah, sehingga apa juga dikuatkan, dirojihkan tatkala telah masuk nasikh. Nah, misalnya ikhwan fillah, kanahu Zaidun. Asalnya apa sebelum kemasukan kana? Yaitu Huwa Zaitun. Taim. Kuntahu. Yani sebelumnya apa? Anta Huwa. Nam anta huwa. Taim. Nah, asalnya ketika belum kemasukan nasikh, dia itu dipisah karena khabar. Demikian pula ketika telah kemasukan nasih, berarti yang lebih kuat untuk apa dipisah. Ini alasan jumhur. Dan Ibn Malik memilih dalam semua kitabnya wasl untuk kana. Untuk kana beliau memilih wasl. Qala li'annahul aslu, karena asalnya demikian. Faqad ja'a fil hadits qala sallallahu alaihi wasallam iyakunhu falantusallatu alaihi. Iyakunhu, apabila apa, dia itu adalah dajjal, berhubungan dengan Ibnu Sayyad. Iyakun, ya iyakun Ibnu Sayyad, hu, ay dajjal. Apabila Ibnu Sayyad itu adalah dajjal, maka engkau tidak akan bisa mengalahkannya. Ini maksudnya. Nah, tayyib. Jadi wasal afan. Aba Ibnu Malik lebih memilih apa? Wasal, yaitu lebih memilih disambung untuk karena datang dalam hadits iyakunhu. Nah, kalau jumhur pada semua tadi yang penting amalan qalbi yang dirojekan adalah fasal, yaitu memisah. Kalau Ibnu Malik untuk karena memilih wasal. Jadi lebih kuat karena datang hadits dengannya. Waqtalafa ra'yuhu fil af'alil qalbiyah, dan na'am pendapat beliau berselisih na'am tentang af'al qalbiyah. Berarti selain kana ini. Terkadang mencocoki jumhur, terkadang menyelisihinya. Tayyib. Menyelisihi ai fil khulasah. Adapun kecocokan beliau dalam kitab At-Tashil. Dalam khulasa beliau katakan kadzaka khiltanihi wattisala akhtaru ghairi ikhtaral infisala. Kadzaka khiltanihi wattisala akhtaru wa ghairi ikhtara infisala. Infisala. Nah, fattaraba ikhtiyarun nadhim fi babi khiltanihi. Qala Ibn Aqib rahimahullahu ta'ala bada an dhakara al-khilafi khiltanihi wa makana min babi. Qala madhhabu Sibawayh arjah li annahu huwal katsir fi lisanil Arab ala ma hakahu Sibawayh anhum wa huwal musyafah lahum, yaitu musyafah yang mengambil dari mulut-mulut orang-orang Arab. Qala syair idza qala al-hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qala al-hadami. Nah, kita bertemu dengan bait ini untuk menunjukkan apa? Keahlian. Kalau sudah Sibawayh bilang, ya sudah, terima saja. Naam, karena dia ahlinya dalam masalah ini. Naam, yaitu apa? Madhab Sibawayh di sini. Naam. Ibnu Aqil merujukkan madhab Sibawayh. Naam. Yaitu dengan apa? Dengan wasal. Atau sebentar. Wal khulasa anna al-mas'alah alladhi dzukirat mimma yajuzu fi tsani dhamirayhima nam al-fasru wal wasru thalas. Nam. Al-awwal bab salnihi wa huwa ma kana fil fi'lin nasib lidhamiraini. Naam. Kemudian apa? Ma kana fihi al-fi'lun nasibu lidhamiraini ghairu nasikh. Bab salnihi itu pada semua fi'il, ya, yang padanya fi'il yang menasabkan dua dhamir dan bukan nasikh. Maksudnya nasikh awalnya dari mubtada khabar. Kemudian yang kedua bab khiltanihi wa huwa makana fihi al-fi'lun nasibu lidhamiraini min al-af'alin nasikhah lil mubtada'i wal khabar. Naam, khala. Maksudnya dari khala. Yaitu bab yang kedua yang badannya fi'il yang menasabkan dua dhamir tapi asalnya dari apa? Mubtada' khabar. Yang ketiga bab kana. Qala Ibnu Malik rahimahullahu taala fil khulasah wasil awfsil ha asalnihi wa ma ashbahu fi kuntuhu al-khulful dama kadhaka khiltanihi wa attisala akhtaru ghairi ikhtaru al-infisala. Naam, berarti yang jadi kesimpulan untuk salnihi ini apa? Ijma' yang lebih utama mana? Ijma' yang lebih utama adalah apa? Wasal, ya kan? Salnihi, karena datang dalam Al-Quran. Kemudian untuk apa? Bab kana. Naam, kana ini yang rajih apa? Yang rajih adalah apa? Wasal. Naam, kana datang dalam hadis iyakunhu. Kemudian yang ittirab, Ibnu Malik sendiri ittirab tentang apa? Selain itu, untuk af'al qalbiyah yang nasikh untuk mubtada dan khabar. Tapi dia beliau merecehkan apa? Yang beliau recehkan? Nah, yang direcehkan oleh Ibn Malik apa? Dalam bait ini idza na'am kata ka khiltanihi wattisala akhtar ghairi ikhtara infisala. Nah, beliau memilih apa? Ittisal pada khiltanihi, yaitu naam bersambung. Taim. Dan pada penggunaan hal ini khanifilah pada kitab ini jarang, cuman dipahami dengan baik saja. Adapun dalam ketika membaca kitab, jarang kita dapati konteks yang seperti ini. Penggunaan apa? Khiltanihi kuntuhu. Nah, cuman dalam hadis, nah perhatikan kalau yang seperti itu harus bisa memahami maknanya. Iyakunhu falayusallatu alai. Boleh juga apa? Kalau dipisah menjadi apa? Apa? Abdullah. Naam iyakun iyahu. Tinggal dicari naam yang pertama apa? Dhamir huwa yang pertama apa? Kemudian huwa yang kedua apa? Sesuai konteks hadis yaitu iyakun Ibnu Sayyad dajjal falan tusallat alaihi. Ya mana? Baik, barakallahu fikum, nak tanya.